performance by DJ Opus Remix. Cinta satu-satu cinta jangan terlalu mengekang rasa karena kau selalu bilang saat akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang setakat mendua, cukup jaga hati. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Sesat cinta, satu-sat pinta, jangan terlalu mengekang rasa karena kau selalu bilang saat akan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang setakat mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta karena kau selalu bilang saat akan berpindah karena susah. DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.

Party Tonight, performance by DJ Opus and Dance.